الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran adabul khitbah wazifaf. Halaman 125 ya. Qala al-muallif wafaqahullah, ma yajuzu minal mustahadhah, apa yang boleh dari perempuan yang mengalami istihadhah. Al-istihadhah hiya jarayanud dam min farjil mar'ah fi ghairi awani. Istihadhah adalah aliran darah dari kemaluan perempuan, fi ghairi awani, pada yang bukan saatnya, bukan waktu kebiasaan keluarnya darah, maksudnya haid. Kalau haid itu darah yang keluar dari kemaluan pada waktu kebiasaan, paham ya? Jadi kalau istihadhah itu bukan waktu kebiasaan. Wa huwa damu irqin la damu haid. Istihadhah itu darah irq. Irq itu urat yang putus, ya, bukan darah haid. Idza kana fi ghairi awanil haid, bila terjadinya itu pada selain waktu haid, ya, itu darah karena urat yang putus. Nah, ini diantara bentuk gangguan syaitan pada kaum wanita, sehingga dengan itu membuat seorang wanita dalam keraguan dalam ibadahnya, apakah dia boleh ibadah atau tidak, ya, karena dia dalam kebingungan apakah ini haid atau tidak. Ini diantara upaya gangguan syaitan pada kaum wanita. Nah, ini mereka mengalami yang namanya istihadhah. Baik, wal mustahadhah takhtalifu 'anil haid fi ma yahillu laha. Dan perempuan yang mengalami istihadhah berbeda dari perempuan yang haid pada apa saja yang halal untuknya. Ada hukum yang berbeda. Fa innaha, maka sesungguhnya mustahadhah itu yajuzu laha, boleh baginya as-shalat, as-siyam wal-wudu, salat, puasa dan jima. Wa kullu ma yajuzu lit-tahir, dan juga boleh setiap apa yang boleh bagi orang yang suci. Fali zaujil mustahadhah, maka suami perempuan yang mengalami istihadhah itu boleh ayyata'aha, menjimainya, mata syaa, kapan saja dia ingin, fi ghairi awanil haid, pada selain waktu haid. Ini diantara perbedaannya. Paham ya? Li hadithi ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadhu fala athhur, afa ada'u as-salata? Fa qala, la, innama dhalika 'irqun wa laysa bil haydhah, fa idza aqbalat al haydhah fad'i as-salata, wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam wa salli. Nah, datang Fatimah bintu Abi Hubaysh menemui Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang perempuan yang mengalami istihadhah sehingga aku tidak suci, apakah aku tinggalkan sholat? Maka beliau katakan, tidak, itu hanyalah urat, ya, sebab urat, bukan haid. Maka bila datang waktu haid yang biasanya kamu mengalaminya, di saat itu tinggalkan sholat, jangan sholat. Dan bila telah berlalu waktu haid, ya, maka cutilah darahmu, ya, dan sholatlah. Walaupun masih keluar, gitu ya, Tapi kalau sudah bukan waktu kebiasaan haid, maka bersihkan darahnya sholat. Enaknya sholat. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Fa ibahatu salati laha dalalatun ala annaha thahir. Maka kebolehan salat baginya itu menunjukkan bahwasanya dia dalam keadaan suci. Perempuannya istihadhah itu suci. 6. Fa yajuzu laha ma yajuzu lithahir. Maka boleh baginya apa yang boleh bagi orang yang suci, hatta al-wata' wal jima', sampai pun yang namanya jima. Wa huwa qawlu jama'atin salaf. Ini pendapat sejumlah ulama dari salaf. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqam la ba'sa ayujami'aha zawjuha. Kata Ibn Abbas, boleh, yang tidak mengapa suaminya menjima'inya. Wa fi riwayat su'ila anil mustahadah ayusibuha zawjuha. Dalam satu riwayat beliau ditanya tentang perempuan yang istihadah, apakah suaminya boleh menjima'inya. Qal, dia menjawab, na'am wa in salad damu ala aqibiha, walaupun mengalir darah pada akibnya. Ini setelahnya itu dia melakukannya dalam kondisi darah itu masih keluar. Kalau dia mau, itu gak apa-apa. Paham? Gak apa-apa. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah tusalli wa yusibuha zawjuha. Perempuan yang istihadah itu dia sholat dan suaminya boleh menjimainya. Wasila Sa'id bin Jubair al-Mustahadah atujama'u. Sa'id bin Jubair ditanya tentang perempuan yang mengalami istihadah, apakah dia boleh dijima'i. Qala as-salatu a'zamu min al-jima'. Salat itu lebih besar daripada jima'. Kalau salat saya boleh, apalagi jima'. Gitu maksudnya. Wasila Atha' al-Mustahadah. Imam Atha' juga ditanya tentang perempuan yang istihadah, ayahillu li zawjihi ayusibaha. Qala na'am. Bolehkah suaminya menjimainya? Kata beliau, iya boleh. Wa huwa qawlu jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Naam. Qala al-Imam Malik, al-amru indana anna al-mustahadah idza sallat anna li zawjiha an yusibaha. Urusannya bagi kami, perempuan yang mengalami istihadah, kata Imam Malik, bila dia sholat, maka boleh bagi suaminya untuk menjimainya. Wabil mudawana al-kubra anhu annahu qala tusalli wa tasum wa yatiha zawjuha abada illa antara ma tastakthiruh la yashuku fihi annahu damu haid. Naam. Kata Imam Malik, perempuan yang istihadah itu sholat dan puasa, dan suaminya boleh mendatangnya selamanya. Kecuali bila perempuan tadi melihat sesuatu yang ini membuatnya apa? Enggak jelas aku, ini dia. Nah. Maksudnya darahnya banyak, iya. Kalau seperti itu. Nah. Dia tidak ragu padanya bahwa itu darah haid, maka enggak apa-apa. Dia sholat, dia puasa, didatangi oleh suami. Wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil um fa qala lamma amara Allah ta'ala bi'tizalil haid wa abahahunna ba'da at-tuhri wat tathhir wa dallat as-sunnah ala anna al-mustahadhah tusalli dalla dhalik ala anna li zawjil mustahadhah isabataha in syaa Allah ta'ala li anna Allah amara bi'tizalihinna wa hunna ghairu tawahir wa abaha ayyutina tawahir. Naam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menaskan pernyataan ini dalam kitabnya Al-Umm. Beliau katakan, ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan haidnya. Naam. Fa'tazilun nisa'a fil haid. Jauhilah kaum wanita di saat dia apa? Haid. Dan Allah membolehkan wanita itu ketika telah suci dan bersuci. Dan sunnah menunjukkan bahwa perempuan yang istihadah dia sholat. Maka itu menunjukkan bahwa boleh bagi suami perempuan yang mengalami istihadah untuk menjimainya, insya Allah ta'ala. Karena Allah ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan mereka dalam keadaan mereka tidak suci, dan membolehkan didatangi dalam keadaan suci. Nah, perempuan yang istihadah sholat berarti kan dia suci, berarti boleh didatangi walaupun darahnya itu apa? Masih keluar. Itu kalau suaminya mau, artinya gak jijik gitu loh. Paham? Nah, dalam keadaan darah masih keluar. Nah, dan tentunya selama apa? Tidak memadaratkan. Wal mas'alah inda Ahmad ala riwayatain. Adapun kalau Imam Ahmad, masalah ini ada dua riwayat. Al-ula al-hilu mutlaqa. Yang pertama, beliau menganggap halal secara mutlak suami mendatangi istrinya yang sedang haid, apa yang sedang istihadah. Beliau menganggap halal secara mutlak dalam satu riwayat, wahia riwayatu al-Maimuni anhu. Ini riwayat al-Maimuni dari Imam Ahmad. Asalnya yang kedua, adamul jawaz illa li dharurah. Beliau berpendapat tidak boleh perempuan yang istihadah didatangi oleh suaminya kecuali untuk darurat. Ya. Ketika suaminya punya kondisi darurat. Au idza tala 'alaiha ad-dam. Atau ketika darahnya lama sekali, sampai ada di kalangan sahabat itu apa? Sampai 7 tahun istihadah itu. Ya, lama sekali, enggak mungkin ditinggalkan misalkan gitu. Maka itu boleh. Nah, kalau dalam kondisi apa? Darurat. Ini riwayat yang kedua. Wahia riwayatu al-marudi anhu. Ini riwayat al-marudi dari beliau Imam Ahmad. Wahia ikhtiyaru mutaakhiril madhab. Dan ini yang dipilih oleh orang-orang belakang dari madhab Hambali. Yaitu, suami perempuan yang mengalami istihadah tidak boleh mendatanginya kecuali karena darurat. Karena darurat. 6. Wal ashbahu, dan yang lebih layak, yang lebih mirip, thubutu riwayatil ula, tetapnya riwayat yang pertama. Ya, ini yang lebih tepat harusnya. Li'annaha muwafiqatun li zahiri ma warada an Ahmad. Karena riwayat yang pertama ini yang mencocoki zahir apa yang datang riwayatnya dari Imam Ahmad fi masail Abdullah wa masail Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani An-Naisaburi. Sebagaimana dalam Masail Abdullah, ini putranya Imam Ahmad, dan Masail Ishaq bin Ibrahim bin Hani An-Naisaburi. 6. Wa yurwa an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-mustahadatu la ya'tiha zawjuha. Ada riwayat dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan perempuan yang mengalami istihadah suaminya tidak boleh mendatanginya. Wala yasihu anha radhiyallahu anha. Tapi riwayat ini tidak sahih dari beliau. Paham? Nah, artinya di sini ikhwan, kebolehan mendatangi perempuan yang istihadah ini adalah qaul jumhur. Di sana ada sebagian yang menyelisihinya. Di sini seperti satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga ada riwayat dari Aisyah, tapi ini riwayatnya tidak sahih. Ini riwayatnya tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasannya. Ini jelas ya. Boleh. Itu pun kalau mau. Dan tidak bermadarat. Baik. Berikutnya, wujubul ghusli biltiqa'il khitanain. Ini juga yang harus perhatikan dalam urusan hubungan badan. Wajib mandi dengan semata-mata bertemunya dua khitan, dua kemaluan. Ya. Wa mata aula jarrajulu hatta taghibal hasyafatu fil farji faqad wajabal ghuslu alaihima wa in kasala wa lam yunzil. Kapan saja seorang lelaki memasukkan kemaluannya hingga bagian kepalanya itu, dari kemaluannya itu masuk, hilang ke dalam kemaluan yang perempuan, maka itu wajib mandi bagi mereka berdua. Wajib mandi walaupun kasal. Kasal ini tidak keluar mani. Paham? 6. Ini Ini batasan minimal untuk dihukumi seorang untuk apa? Mandi junub. Nah. Apa dalilnya? Li hadithi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yujami'u ahlahu thumma yaksil hal alaihima al-ghusl wa Aisyah jalisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma naghtasil. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang menjimai istrinya kemudian kasal, enggak keluar mani. Apakah keduanya wajib mandi? Dalam keadaan Aisyah duduk di situ, di sisi Rasulullah SAW ketika orang ini tanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh aku melakukan yang demikian itu bersama istriku ini Aisyah maksudnya. Kemudian kami mandi. Ini Rasul pernah mengalami seperti itu, hubungan badan dengan Aisyah tidak keluar mani dan beliau mandi. Nah, artinya apa? Tetap wajib mandi, paham? Tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani, selagi ya, timbanya masuk sumur. Nah, ini riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dalam Isyratun Nisa. Wan Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qol ikhtalafa rahtun minal muhajirin wal ansar faqala al ansariyun la yajibul ghuslu illa minal dafqi aw minal ma' faqala al muhajirun bal idha khalata wa faqad wajabal ghuslu qala Abu Musa فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعاب الأربع ومس الخيطان فقد وجب الغسل. نعم ini riwayatnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada sekelompok orang dari Muhajirin dan Ansar yang berbeda pendapat. Lihat ini ikhwan, ikhtilaf itu terjadi di kalangan sahabat. Jadi bagaimana mereka menyikapi ikhtilaf? Sahabat Ansar punya pendapat tidak wajib mandi kecuali bila keluar mani. Dalam masalah ini loh. Ini mereka pendapatnya seperti itu. Yang Muhajirin mengatakan, "Nah, bila sudah bercampur ini hubungan badan, walaupun tidak keluar mani wajib mandi." Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Aku yang akan memberikan kesembuhan pada kalian dari masalah ini." Maka aku pun bangkit, minta izin menemui Aisyah, diizinkan aku bertanya kepadanya, "Wahai ibunda, ya, atau wahai umul mu'minin, sungguh aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu dan aku malu." Maka dia mengatakan, "Jangan kamu malu untuk menanyakan kepadaku apa yang hendak kamu tanyakan, seperti kamu tanya kepada ibumu yang melahirkanmu." Ya, karena sungguh aku adalah ibumu. Nah, bagaimana dalam ayat wa azwajuhu ummahatuhu. Nah, maka Abu Musa bertanya, apakah yang mewajibkan orang untuk mandi, mandi junub? Aisyah menjawab, alal khabiru saqatta. Ini kamu bertanya pada orang yang tepat. Ini dia tahu jawabannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki duduk di antara empat cabang perempuan, ini ada yang menafsirkan maksudnya yaitu tangan dan kedua pahanya. Ya. Apabila seorang lelaki itu duduk di situ, ya, dan bertemu di situ, ya, khitan dengan khitan, ya, maka sudah wajib mandi di situ. Di situ batasan apa? Minimalnya orang diwajibkan mandi. Walaupun di situ tidak keluar. Qultu qawlu alaihi salam wa masal khitan khitana ay ghabatil hashafatu fil farj wa kunya anhu bidhalik. Maksudnya khitan telah menyentuh khitan, itu maksudnya ini, bagian kepalanya itu telah masuk ke dalam farji. Nah, ini kinayah, bahasa apa? Kinayah, kiasan, ungkapan. Sudah, itu dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.